Ya, faslun, kemudian al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membuka pasal yang baru. Ya, idza arada an yastadilla bi ayatin falahu an yaqula qala Allah taala kadza, wa lahu an yaqula Allah taala yaqulu kadza. Ya, tentang apakah boleh ya mengucapkan Allah berfirman dengan fi'il mudhari atau tidak dengan ya sigat pertanyaan ya atau sigat pernyataan yaqulullahu kada ya dengan fi'il mudhari ya apakah harus dengan fi'il madhi Allahu taala qala ya Allah telah berfirman ya Allah telah berfirman bagaimana apakah kedua-duanya boleh atau salah satunya ya wala karahiyata fi syai'in min hadza kata Imam An-Nawawi ya jika dia ingin ya beristidlal dengan ayat Al-Qur'an maka dia boleh mengatakan qala Allahu ta'ala kadza Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dengan fi'il madhi ya dengan fi'il madhi yang menunjukkan lampau ya sudah terjadi walahu an yaqula Allahu ta'ala yaqulu kadza dan juga dia boleh mengatakan Allahu ta'ala yaqulu kadza bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman demikian dengan fi'il mudhari ya fi'il mudhari yang maknanya secara bahasa Arab ya dalalatun alal hadiri wal istiqbal yang menunjukkan di masa sekarang ya atau yang akan datang ya boleh juga mengatakan demikian ya untuk beristidlal ya dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala karahiyata fi syai'in min hadza tidak ada satupun di antara ini ya yang makruh ya baik dengan fi'il madhi mengucapkannya dengan fi'il madhi ataupun dengan fi'il mudhari هذا هو الصحيح المختار الذي عليه أمل السلف والخلف dan inilah pendapat yang sahih yang terpilih yang juga diamalkan oleh para salafus saleh maupun orang-orang yang belakangan yakni ya dalam perkara ini dalam perkara istidlal dengan ayat Al-Qur'an luas apakah mengucapkannya dengan fi'il madhi qala Allah taala atau dengan fi'il mudhari yaqulullahu taala luas ya tidak ada salah satu pun yang makruh dan ya keduanya biasa diucapkan oleh ya para salafus saleh bahkan orang-orang selanjutnya dari zaman ke zaman. Karena memang dinukil ya pendapat yang lain ya dari sebagian salafus saleh bahkan sebagian kecil ya yang mengemukakan bahwasanya makruh mengucapkan dengan fi'il mudhari. Warwa Ibnu Abi Dawud an Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir At-Tabi'i Al-Masyhur ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ya Abu Abdullah Al-Basri ya Imam Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ya seorang tabi'i thiqat 'abidun fadilun min kibari tabi'in ya seorang ahli ibadah ya yang memiliki banyak kemuliaan keutamaan ya dari kalangan ya tabi'in ya kabir tabi'in yang banyak menemui para sahabat yang beliau meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Ubay bin Ka'ab ya wafat tahun 95 Hijriah. Ya dinukil dari beliau dari Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir la taqulu innallaha ta'ala yaqulu walakin qulu innallaha ta'ala qala. Ya kata beliau ya beliau mewasiatkan bahwasanya jangan kalian ucapkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan fi'il mudhari. Ya Allah Subhanahu wa taala yaqulu ya berfirman dengan fi'il mudhari. Walakin qulu innallaha ta'ala qala. Ya tapi ucapkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya qala. Allah telah berfirman ya dengan fi'il madhi. Karena memang ayat Al-Qur'an yang telah diturunkan bahkan sudah selesai diturunkan ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah diturunkan semua. Maka secara bahasa Arab dari segi waktu yang lebih cocok memang fi'il madhi ya dengan penggunaan fi'il madhi yang dalam bahasa Arab menunjukkan ya kata kerja yang terjadi di masa lampau ya kalau dalam bahasa Inggris ya past tense ya adapun fi'il mudhari itu menunjukkan masa hadir atau istiqbal ya menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang ya maka Imam Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir ya mewanti-wanti jangan menggunakan fi'il mudhari. Ya jangan menggunakan fi'il mudhari tapi gunakanlah fi'il madhi. Ya. Yang hal ini ya diriwayatkan dari Abdullah bin Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir yang itu disanggah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya para salafus saleh ya berseberangan dengan pendapat beliau, bahkan Allah sendiri pun ya dalam Al-Qur'annya ya tidak sependapat, bahkan tidak sejalan dengan pendapat ya Mutarrif bin Abdullah bin Syekh Khir. Ya, kemudian Imam Nawawi berkata, "Wa hadza alladhi ankarahu Mutarrifun rahimahullahu taala khilafu ma jaa bihi Al-Qur'anu was-sunnah wa fa'alathu as-sahabatu wa man ba'dahum." Ya, yang dilakukan atau yang diingkari oleh ya Mutarrif bin Abdullah bin Syekh Khir, yakni hanya boleh menggunakan fi'il madhi, tidak boleh menggunakan fi'il mudhari, ini berseberangan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, bahkan juga berseberangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga berseberangan dengan perbuatan para sahabat ketika mereka beristidlal, bahkan juga orang-orang setelah para sahabat, yakni para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Ya, kemudian Imam Nawawi membawakan satu persatu contohnya. Ya, hakikatnya contohnya pun tidak hanya terbatas ini. Ya, banyak contohnya. Tapi masing-masing beliau bawakan satu contoh. Ya, dari Al-Qur'an ada contoh, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh, dan dari perbuatan sahabat beliau juga bawakan contohnya. Yang itu sudah cukup ya untuk menyanggah ya pendapat makruhnya mengucapkan dengan Allah Ta'ala yaqulu, yang dikatakan oleh ya Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir. Ya, faqad qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membawakan contoh dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdi as-sabil. Ya, wallahu yaqulu, ini potongan dari surat Al-Ahzab, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Ya, kemudian di bagian akhirnya wallahu yaqulu al-haq. Ya, Allah ya berfirman al-haq. Allah berfirman yang benar. Wa huwa yahdi as-sabil, dan Allah menunjukkan kepada jalan yang benar. Al-haq. Ya, secara umum maka itu semua yang Allah firmankan memang benar adanya, dan wajib bagi kaum mukminin ya untuk beriman terhadap apa yang Allah firmankan seluruhnya tanpa terkecuali. Karena semua yang Allah firmankan adalah ya haq. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Ya, tidak ada kebatilan ya sedikit pun di Al-Qur'an tersebut, ya di depan, di awalnya hingga di akhirnya, tidak ada kebatilan sedikit pun. Wallahu yaqulul haq. Ya, dalam masalah yang lebih khusus ya membantah kebatilan yang Allah sebutkan yang disebutkan sebelumnya. Yakni apa? Perkataan sebagian orang kafir Quraisy bahwa ada orang kafir Quraisy yang mengaku bahwa memiliki dua hati. Ya, ada orang kafir Quraisy memiliki dua hati, dua jantung yang masing-masingnya bisa berpikir dengan cerdas. Ya, ada sebagian orang kafir Quraisy yang mengaku demikian. Ya, kemudian Allah berfirman membantah ya, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Tidak ada satupun yang Allah jadikan memiliki dua hati. Ya, walaupun qalbun ya kalau ditik lagi secara spesifik yang diinginkan sebenarnya adalah jantung. Tapi biasa diterjemahkan sebagai hati. Ya, tapi hakikatnya ya organ mana yang dimaksud itu jantung. Ya, kenapa? Karena hati dalam bahasa Arab itu kabid. Ya, hati itu dalam bahasa Arab kabidun, tapi biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai hati. Ya, Allah tidak jadikan ya seseorang itu memiliki dua jantung, tidak ada. Semuanya memiliki satu jantung. Kalaulah memiliki dua jantung itu kelainan. Ya, bukan sesuatu yang normal, bahkan bukan sesuatu yang normal apalagi dianggap sebagai sesuatu yang hebat. Ya, wa ma ja'ala ad'iyaakum wa ma ja'ala azwajakum allati tuzahiruna minhunna ummahatihim. Ya, kemudian membantah juga ya orang yang menzihar istrinya kemudian dianggap sebagai ibunya. Allah pun katakan bahwa ini batil. Allah tidak jadikan demikian. Yang Allah katakan adalah benar ya bahwasanya ziharnya kalian wahai kaum muslimin ataupun orang yang didahulu di masa jahiliyah melakukan zihar kepada istrinya tidaklah menjadikan istrinya sebagai ibunya. Ya, tidak menjadikan istrinya sebagai ibunya, justru suami yang menzihar tersebut harus membayar kafarat. Ya, harus membayar kafar. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Ya, dan juga di antara kebatilan ya orang mengangkat anak kemudian anaknya itu dinisbatkan kepada si ayah angkatnya. Ya, bahkan juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Ya, sebelum Nabi SAW ya, diangkat menjadi Nabi, Nabi SAW mengangkat Zaid menjadi anak. Ya, Zaid bin Harithah. ya diangkat anak oleh Nabi SAW, bahkan ya sudah masyhur di kala itu ya sebagai Zaid bin Muhammad. Ya Zaid bin Muhammad, kemudian Allah turunkan ayat ini yang memerintahkan ya, dan ayat yang selanjutnya ud'uhum li abaihim, ya serulah mereka dengan nasab kepada ayahnya, ya serukan nasab kepada ayahnya yang membatalkan kebiasaan jahiliyah tersebut. Semua yang itu yang dilakukan itu batil, wallahu yaqulul haq, sedangkan Allah ya berfirman ya kebenaran. Allah yang membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut, bahwasanya zihar tidak menjadikan istri sebagai ibu ya, dan harus menisbatkan anak kepada ayah aslinya, dan juga tidak ada seseorang pun yang memiliki dua jantung. Wallahu yaqulu al-haq. Ya. Wallahu, kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, wallahu huwa as-sadiqu alladhi yaqulu al-haqqa wa yaquluhu yuthbitu an-nasaba man athbata nasabahu wa bihi takunu al-mar'atu lil-mauludi umman. Ya. Dan Allah ya maha benar dengan firman-Nya, dan Allah menetapkan ya apa yang memang benar, ya terbukti bahwa itu nasabnya, maka Allah tetapkan demikian yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Adapun yang diingkari oleh Al-Qur'an, maka hendaknya dikembalikan kepada ayah kandungnya. Begitu pula seorang ya ibu dengan anaknya, ya maka dia menisbatkan sesuai dengan ibu kandungnya. Ya Allah berfirman, wallahu yaqulu al-haq. Ya syahidnya Allah sendiri yang berfirman, ya mengucapkan bahwasanya wallahu yaqulu al-haq, menisbatkan dengan fi'il mudhari. Ya, menisbatkan dengan fi'il mudhari. Tidak ada makruhnya tentang hal tersebut. Mustahil Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci. Wa fi sahih Muslim, kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala membawakan ya syahid dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Ya, potongan hadis dari sahih Muslim, dari hadis Abu Dzar, ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jal, potongan hadis qudsi, ya potongan hadis qudsi, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, yang juga ada potongan ayat Al-An'am. Ya. Yang hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang nomor 2687, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya ya, dan ya lainnya. Ya, yaqulullahu azza wa jal, ya yang secara redaksi lengkapnya yaqulullahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha wa azidu. Ya, barang siapa yang melakukan al-hasanah, melakukan satu kebaikan, falahu ashru amthaliha, maka baginya 10 kali lipat kebaikan yang semisal, wa azidu, ya bahkan Allah Subhanahu wa taala ada kalanya aku tambahkan, wa man jaa bis sayyiati fajaza'uhu sayyi'atun mithluha aw aghfiru. Ya, namun sebaliknya, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan, maka ya balasannya adalah sayyi'atun mithluha. Ya, satu kesalahan yang semisal, tidak dilipat gandakan. Au aghfiru, atau bahkan aku ampuni. Wa man taqarraba min shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku mendekati ya mendekatkan diri kepadanya dhira'an, satu hasta. Wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, ya aku mendekat kepadanya satu depa. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan berjalan, ya aku datang kepadanya dalam keadaan ya berjalan cepat, ya. Tapi bukan berlari. Ya, harwalah itu di bawah berlari tapi lebih tinggi atau lebih cepat dari berjalan. Wa man laqiyani biqurabil ardi khati'atan la yushriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan. Ya, barang siapa yang dia ya, menemuiku, datang kepadaku membawa sepenuh bumi dosa, maka aku ya, dan namun dia dalam keadaan tidak mempersekutukan ya Allah sedikit pun juga, maka niscaya Allah akan ya datang kepadanya membawa ya sepenuh bumi pula ampunan yang menghapuskan seluruh dosa-dosanya. Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebutkan yaqulullahu azza wa jal. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan fi'il mudhari. Ya, dengan fi'il mudhari. Ya, namun, ya, menunjukkan bahwasanya boleh juga dan tidak makruh tentang hal tersebut. Menggunakan fi'il mudhari, ya, untuk menisbatkan, ya, berfirman atau firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang makna dari hadis ini, ya, bahwasanya kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada kalanya 10 kali lipat. Ya, karena amat luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ada kalanya Allah lipat gandakan hingga 700 kali lipat. Bahkan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Ya, yang kelipatan tersebut, ya, maka itu dikembalikan kepada masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada Allah. Ya, ada kalanya Allah lipat gandakan 10, ada kalanya Allah lipat gandakan lebih dari itu, ada kalanya Allah lipat gandakan 700 kali lipat, ada kalanya Allah lipat gandakan, ya, lebih banyak dari 700. Ya, di antara amalan yang bisa dilipat gandakan, ya, lebih dari 700, ya, pahala puasa dan sabar. Ya, sabar sebagaimana Allah tegaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar yang Allah sempurnakan pahalanya tanpa hisab. Wa azidu, dan ada kalanya Allah, ya, lebihkan. Ya, walaupun, ya, di sini ada khilaf para ulama tentang memahaminya. Ya, apakah dilipat gandakannya 10 beserta tambahan atau, ya, 10 yang wawnya di situ bermakna au. Ya, ada kalanya 10, ada kalanya bukan 10 tapi 700 atau selainnya, ya. Ada perbedaan pada ulama tentang memahami huruf waw di situ yang memiliki kesimpulan yang berbeda. Au aghfiru, namun sepakat para ulama bahwa au, ya, yang bagian keburukan, bahwa ada kalanya Allah hanya balas dengan satu keburukan pula, ada kalanya Allah ampuni. Ya, ada kalanya Allah ampuni, ya, dengan masyiah Allah subhanahu wa ta'ala selama bukan dosa syirik. Ya, selama bukan dosa syirik. Karena Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, ya, dipersekutukan dan Allah ampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ya, barangkali ada yang, ya, sebagian kaum muslimin, ya, yang memiliki iskal ketika dia membaca surat Al-Furqan, ya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ya, orang-orang yang melakukan syirik, ya, orang yang membunuh jiwa tanpa hak, orang yang berzina, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Allah sebutkan yudha'af lahul azab, Allah lipat gandakan azab. Sedangkan di hadis ini, ya, Nabi SAW tegaskan, dan itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, keburukan hanya Allah balas satu. Kenapa di surat Al-Furqan Allah jelaskan bahwasanya yudha'af, ya, keburukan itu dilipat gandakan. Ya, maksud dilipat gandakan tersebut bukanlah seseorang yang melakukan satu dosa kemudian Allah balas ini dilipat gandakan menjadi 10 dosa seperti melakukan 10 dosa. Ya, tidaklah demikian. Tapi maksud ayat tersebut adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang melakukan dosa syirik maka diazab dengan kesyirikannya. Yang melakukan dosa syirik saja diazab dengan kesyirikannya. Orang yang melakukan dosa membunuh saja diazab dengan, ya, sebagaimana dosa membunuhnya. Orang yang melakukan dosa berzina saja maka diazab sebagaimana orang yang melakukan zina. Namun orang yang menggabungkan semua itu, yakni dia melakukan syirik juga, juga membunuh jiwa tanpa hak dan juga berzina, maka dia, ya, dilipat gandakan lebih daripada azab orang-orang yang hanya melakukan satu dosa saja tanpa dosa yang lain. Ya, bagi yang melakukan dosa yang lebih banyak, maka masing-masing dosanya itu pun diazab. Ya, itu maksud dari yudha'af lahul azabu, bukanlah Allah yang menzalimi hambanya dengan menghukum, ya, lebih dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, wa fi sahihi al-Bukhari, kemudian Imam Nawawi membawakan, ya, contoh yang lain dalam sahih Bukhari fi tafsiri qawlihi ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa qala Abu Talhah ya Rasulullah inna Allah ta'ala yaqulu fi kitabihi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Fa hadza kalamu Abi Thalhah bi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di hadis yang sebelumnya Imam Nawawi bawakan contoh dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Di hadis yang kedua ya dari takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat berkata Allahu taala yaqulu, Allah subhanahu wa taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, ya tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut yang menisbatkan qaul firman Allah subhanahu wa taala dengan fi'il mudhari. Ya, dan hadisnya sahih, diriwayatkan juga Imam Malik dalam muwatta'nya, dan Imam Bukhari meriwayatkan ya dari jalur Imam Malik, begitu pula Imam Muslim yang meriwayatkan hadis ini dari jalur Imam Malik, ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Abu Thalhah aktsara ansariyin bil madinati malan min nakhlin, bahwasanya Abu Thalhah adalah sahabat Ansar yang paling banyak kebun kurmanya, ya, dan kebun kurma yang beliau ya senang, yang beliau cintai adalah Bayruha, ya, Bayruha, wa kanat mustaqbilatil masjid, wa kanat mustaqbilatal masjid, dan itu tepat di hadapan Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW biasa masuk ke kebun tersebut, ya, kemudian meminum dari airnya yang sedap dan juga ya tawar, kemudian kembali ke rumahnya. Ya, kemudian kembali ke rumahnya. Kemudian ketika Allah turunkan ya ayat dari Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya sungguh kalian tidak akan yang mencapai derajat kebajikan hingga kalian berinfak apa yang kalian cintai, menginfakkan harta yang kalian cintai. Qama Abu Thalhah ila Rasulullah SAW, kemudian Abu Thalhah ya berdiri dan menemui Rasulullah SAW dan berkata ya sebagaimana dinukil Imam An-Nawawi, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya sebagaimana yang disebutkan di surat Ali Imran, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha, ya, dan sesungguhnya kebun itu yakni Bayruha itu sedekah ya untuk Allah Subhanahu wa taala, arju birraha wa dhukraha, dan aku mengharap kebaikannya dan juga tabungannya pada di hari akhirat. Ya, kemudian wahai Rasulullah, ya silakan engkau letakkan di mana saja yang engkau inginkan, yakni dilimpahkan kepada Nabi SAW ya untuk diapakan kebun tersebut. Faqala Rasulullah SAW, bakhin dhalika malun rabih, dhalika malun rabih, ya ini adalah harta yang beruntung, harta yang beruntung, ya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kebun berserta isinya, bahkan di lokasi yang strategis, ya di hadapan Masjid Nabawi SAW. Waqad sami'tu ma qulta fihi wa inni ara an taj'alahu fil aqrabin, ya, dan aku telah mendengar apa yang kau katakan, maka silahkan dibagikan di kerabatmu. Ya, dibagikan, Nabi SAW perintahkan dibagikan di kerabatnya, karena sedekah kepada kerabat itu adalah ya sedekah yang paling, yang lebih besar pahalanya dibanding bersedekah bukan kepada kerabat. Kemudian ya Abu Thalhah pun ya Abu Thalhah membagikannya ya pada sepupu-sepupunya, ya sepupu-sepupunya dan kerabatnya. Ya, wallahu alam. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Ya, kemudian, ya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang masih membawakan riwayat yang lain ya terkait hal ini, yakni bahwa tidaklah makruh yang mengucapkan Allahu ta'ala yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya dengan fi'il mudhari. Wa fi sahih an Masruqin radhiyallahu rahimahullahu ta'ala qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan dalam sahih, ya sahih yang beliau maksud adalah sahih Muslim, ya riwayatnya di dalam sahih Muslim dari Masruq, ya seorang tabi'in yang mulia, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata kepada Aisyah, alam yaqulillahu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya sungguh ya dia telah melihatnya di ufuq, ya di ufuq yang nyata. Faqalat awalam tasma' anna Allah ta'ala yaqul la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar, ya tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu, ya Allah berfirman, ya dengan fi'il mudhari, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar, ya Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan sedangkan Allah yang menjangkau seluruh penglihatan. Awalam tasma' anna Allah Ta'ala yaqul wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allah illa wahyan aw mi wara'i hijab. Ya, tidaklah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana li basharin, tidak patut ya seorang manusia berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala illa wahyan, kecuali yang melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril, aw mi wara'i hijab, atau di balik hijab. Thumma qalat fi hadzal hadits wallahu ta'ala yaqulu ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya, dan Allah pun Subhanahu wa Ta'ala yaqulu, ya, kembali Aisyah menegaskan seperti itu. Ya, dalam riwayat pun dengan memang lafaz ya fi'il mudhari, walaupun memang hadis ini ada bagian yang dipotong oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Ya, dan Allah berfirman, ya wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan ya kepada engkau dari Rabbmu. Thumma qalat wallahu ta'ala yaqulu, dan Allah pun ya Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah. Ya, katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Imam An-Nawawi pada riwayat yang terakhir yang membawakan ya syahid dari perkataan sahabat. Ini perkataan Aisyah. Ya, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi perkataan Aisyah, bahkan ya Aisyah ucapkan berkali-kali. Yang hakikatnya ya riwayat Masruq dan Aisyah ini berkisar tentang permasalahan ketika Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'rajnya melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Ya, hakikatnya ya bagiannya ada yang dipotong oleh Imam Nawawi rahimahullah taala ya dalam redaksi lengkapnya di Sahih Muslim. Ya, kuntu muttaki'an 'inda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, dahulu pernah aku ya duduk sambil bersandar ya di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walaupun bukan tidak ada hubungan mahram, tapi biasa para, bahkan para sahabat, para tabi'in ya, itu menemui Aisyah dalam rangka bertanya tentang ilmu. Biasa mereka. Tapi dari balik hijab. Ya, Aisyah itu dari balik hijab. Ya. Faqalat ya Aba Aisyah, thalathun man takallama biwahidati minhunna faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Ya, wahai Abu Aisyah, yakni kunyahnya Masruq, ya, tiga hal yang salah jika seseorang dia berbicara tentang salah satu dari tiga hal tersebut, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masya Allah, perkara yang besar. Ya, qultu wa ma hun. Kemudian Masruq bertanya, apa itu wahai Aisyah? Qalat, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang menganggap bahwasanya ya Muhammad melihat Allah, ya Muhammad melihat Rabbnya, faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah, sungguh dia telah ya membuat kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala kuntu muttaki'an. Ya, Masruq tadinya duduknya sambil bersender. Fajalastu, kemudian dia duduk tegak. Ya, faqultu ya ummul mukminin, anzirini wa la ta'jilini. Ya, wahai ummul mukminin, tunggu dulu dan beri saya waktu. Yakni dia ingin berkata yang menyanggah Aisyah, tolong jangan dipotong. Ya, jangan dipotong terlebih dahulu. Alam yaqulillahu ta'ala wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, kemudian yang menukilkan sebagaimana yang dinukil Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan, yakni mengulang, bukankah Allah berfirman wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'ahu, ya hunya dia dipahami oleh Masruq bahwa yang dilihat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bil ufuqil mubin, yakni ketika di Mi'rajnya, ya. Kemudian dibantah oleh Aisyah, ya, dibantah oleh Aisyah bahwa yang dilihat itu bukan Allah, sedangkan Allah la tudrikul absar, Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Ya, wa makana li basharin, dan juga tidaklah seorang rasul menerima wahyu itu dari balik hijab, ya, atau dari malaikat melalui wahyu, tidak melihat langsung. Aisyah membawakan ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan ketika Mi'raj. Ya, bahkan ketika Mi'raj. Ya, wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katama shay'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allah al-firyah. Ya, barang siapa yang menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menutupi sesuatu dari wahyu Allah, sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah. Sedangkan Allah sudah berfirman, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepada engkau. Wa man za'ama annahu yukhbiru kama yakunu fi ghadin bima yakunu fi ghadin faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bisa mengabarkan, mengetahui apa yang terjadi esok hari, sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya Aisyah ya di sini berkali-kali menegaskan wallahu taala yaqulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dengan fi'il mudhari yang menunjukkan ya dengan tegas bahkan berkali-kali diucapkan oleh Aisyah bahwa tidaklah makruh ya mengucapkan hal tersebut. Yakni mengucapkan dengan Allahu taala yaqulu dengan fi'il mudhari ataupun dengan fi'il madhi. Allahu taala qala. Ya, tidak ada yang makruh dalam hal tersebut. Ya. Maka tidaklah kita indahkan atau tidak kita pegang ya pendapat ya Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir yang mengatakan bahwa hal tersebut makruh. Ya, namun di penghujung ini saya ingin ya sedikit membahas tentang apa yang diucapkan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ya ummul mukminin ya as-siddiqah binti as-siddiq ya berpendapat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah. Ya sama sekali tidak melihat Allah di dunia. Ya, bahkan ketika Mi'rajnya pun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya ini ya pendapat Aisyah yang beliau beristidlal dengan ayat-ayat yang tadi disebutkan. Ya, hakikatnya permasalahan ini termasuk ya permasalahan yang diikhtilafkan di kalangan para sahabat. Ya, diikhtilafkan oleh para sahabat yang para sahabat berbeda pendapat tentang hal ini. Yang saya sebutkan ringkasnya ya. Dan ini pembahasan ini dibawakan dengan bagus sekali oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid. Ya, Kitabut Tauhid beliau nukil ya riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Anas bin Malik, dari Abu Dzar, dari Aisyah. Ya, riwayatnya berpulang kepada 5 sahabat tersebut yang para sahabat tersebut khilaf. Apakah ketika Mi'raj ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah atau tidak? Ya, ringkasnya Aisyah membantah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Itu tidak mungkin. Ya, dan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW melihat Allah, dia mengadakan kedustaan yang besar ya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang juga sependapat dengan Aisyah, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang berpendapat ya sama dengan Aisyah, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Tafsirnya oleh Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud adalah Jibril. Ya, yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Yani Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ya, maksud dari tafsir ayat itu bukanlah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu sisi. Ya, sahabat yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melihat Allah. Sahabat yang lain, ya Abdullah bin Abbas, ya berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melihat Allah. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'rajnya. Ya, sebagaimana yang dinukilkan dengan sanad yang hasan oleh Imam Ibn Khuzaimah, ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ata'jabuna an takuna al-khullatu al-Ibrahim wal-kalamu li-Musa war-ru'yatu li-Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah kalian heran ya bahwasanya al-khullah kekasih itu khusus bagi Ibrahim, al-kalam yakni diajak bicara secara langsung khusus bagi Musa, war-ru'yah li-Muhammad sedangkan melihat langsung itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani Abdullah bin Abbas berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Ya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ya ada berbagai macam riwayat dari Abdullah bin Abbas, ya sebagiannya secara mutlak ra'a Muhammadun rabbahu. Yani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Tidak ada secara lafaz riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas menegaskan ra'a Muhammadun rabbahu bi'ainihi. Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan mata kepalanya. Tidak ada redaksi riwayat seperti itu. Tapi yang ada redaksi ra'a Muhammadun rabbahu secara mutlak. Sebagian riwayat ra'a Muhammadun rabbahu bifu'adihi. Ya, dengan lafaz bahwasanya ya Nabi Muhammad SAW melihat Allah dengan hatinya. Ya, melihat dengan mata hatinya. Ya, itu yang dinukil dari Abdullah bin Abbas. Ya, dinukil dari Anas bin Malik pun ya semisal dengan Abdullah bin Abbas ya, yang jadi iskal dinukil dari Abu Dzar ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, dinukil dari beliau ya, nurun anna arahu ya, ketika ditanya apakah Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar ditanya apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah ya, kata Abu Dzar, aku pun bertanya demikian kepada Rasulullah SAW, kata beliau, nurun anna arahu, dijawab oleh Rasulullah SAW bahwasanya ya, ada nur, ada cahaya, anna arahu. Yang jadi masalah adalah ketika menterjemahkan atau mentafsirkan bagian anna arahu ya, anna arahu sebagaimana jelaskan oleh Halimah bin Khuzaimah bahwa itu memiliki dua makna ya, makna yang pertama itsbat, yakni penetapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah ya, nurun anna arahu, yakni bimakna kaifama arahu ya, cahaya dan bagaimanapun juga aku bisa melihatnya ya, kurang lebih seperti itu. Secara bahasa Arab makna yang kedua yakni bermakna nafi, bermakna menafikan melihat Allah, nurun anna arahu bimakna istifham inkari, yakni bahwasanya ada hijab cahaya, anna arahu, bagaimana saya bisa melihatnya ya, bentuk istifham inkari yang ada dua kemungkinan tersebut. Yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah adalah itsbat, yakni bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah ya, bahwasanya makna anna di situ seperti makna pada ayat ya, ayat Al-Qur'an, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum ya, wanita kalian itu adalah ibarat kebun, maka datangi ya istri-istri kalian bagaimana saja kalian inginkan, yakni bagaimana saja Nabi SAW bisa melihat Allah ya, bagaimanapun caranya. Itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ya intinya, ya ini termasuk permasalahan yang diikhtilafkan oleh para sahabat. Ya maka, namun permasalahan ini bukanlah permasalahan usul akidah. Ya, permasalahan usul akidah yakni keyakinan bahwasanya Nabi SAW di-mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di-isra'kan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana itu ditegaskan dalam surat Al-Isra. Ya subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Ini sesuatu yang pasti. Dan juga dimi'rajkan. Ya dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Itu pun ya ditetapkan dengan hadis-hadis yang banyak. Ya, ini yang termasuk usul akidah, yakni perkara yang tidak khilaf para ulama. Ya, walaupun memang ada khilaf apakah Nabi SAW dimi'rajkan dengan jasad dan ruhnya atau ruhnya saja. Ya, namun yang didukung oleh jumhur Ahlussunnah bahwasanya Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan dengan jasad dan ruhnya. Ya kenapa? Karena justru mukjizatnya di situ, yakni dengan jasad dan ruh. Kalaulah hanya ruh saja, maka itu bisa bersekutu nabi yang lainnya. Ya, tapi ini tidak. Mukjizat Nabi SAW dengan jasad dan ruh diisra'kan dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam keadaan hidup, dalam keadaan sadar, hanya dalam satu malam. Ya, di situ nilai mukjizatnya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga yang ada khilaf urutan nabinya di setiap langit, itu ada perbedaan riwayat. Itu pun termasuk furu' akidah. Ya. Furu' akidah tidaklah karena di riwayat Muslim dibawakan berbagai macam riwayat, urutan nabinya beda-beda. Kalau di riwayat Bukhari hanya satu urutan, yakni Imam Bukhari tidak membawakan banyak riwayat. Maka yang lebih kuat ya riwayat yang bersepakat antara Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang urutan para nabi di langit-langit tersebut. Lalu bagian yang ini, yakni apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala, para sahabat khilaf ya. Para sahabat khilaf, maka kita ya bahwa itu adalah furu' akidah, ya tidaklah kita katakan sebagian sahabat tersesat, sebagian sahabat yang lainnya benar, tidak. Tapi itu memang permasalahan furu' akidah yang dalilnya zanni. Ya, dalilnya dalam perkara ini adalah zanni, yang masing-masing sahabat ya berpendapat sesuai dengan riwayat atau ilmu yang sampai kepada mereka ya, dan tidaklah kita menyesatkan sebagian sahabat maupun sebagian yang lain. Kita katakan bahwa Abdullah bin Abbas ya berdusta besar. Begitu pula Abu Dzar ya, sebagaimana perkataan Aisyah. Ya, tidak juga kita katakan oh Aisyah yang berdusta, kenapa Abdullah bin Abbas menetapkan Nabi Muhammad SAW melihat Allah, tidak ya. Maka tidak kita katakan demikian, dan hendaknya kita menjaga lisan kita dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang ini termasuk ya khilaf dalam furu' akidah ya khilafiyah ijtihadiyah. Wallahu alam ya, barangkali yang sedikit ini bisa saya paparkan pada pagi hari ini. Baik, jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Faryan Loni LC Hafizullah yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini. Lanjutan. Dan sahabat Dismenter Radio, kami saat ini membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Kami buka di nomor telepon 021-8499-4343 atau di nomor handphone 0852-62-774-774. Sekali lagi di 021-8499-4343 dan di nomor handphone 0852-62-774-774. Kita buka dari pertanyaan Abu Mutia. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah ketika beristidlal setelah mengatakan qala Allahu taala membaca ta'awudz atau setelah qala Allahu taala langsung ayat dibaca? Ya. Sebelum baca ayat berarti. Setelah qala Allahu taala masih perlukah ta'awudz atau langsung ayatnya dibaca? Ya, wallahu alam ya. Dari riwayat-riwayat yang ada, yang kebanyakan tidak ada lafaz ta'awud. Ketika posisinya sebagai istidlal, yakni kita menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada ta'awud. Dari riwayat-riwayat yang banyak, bahkan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika sahabat ada sahabat yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat tersebut tidak menjawab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Ya, di riwayat tersebut dan riwayat yang ya cukup banyak tidak disebutkan ta'awudz, maka ketika posisinya ya sedang beristidlal, maka tidaklah perlu kita sebutkan ta'awudz ya. Dan juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, apabila engkau membaca Al-Qur'an maka bacalah ya ta'awudz. Wallahu'alam, zahir ayat itu adalah ketika yang meniatkan sebagai tilawah ya, qiraah sebagai tilawah, bukan sebagai istidlal ya, karena di dalil-dalil yang lain ya, ketika khutbah Nabi SAW ya, tidaklah disebutkan di redaksi-redaksinya lafaz ta'awud ya. Wallahu a'lam. Ya, demikian jawaban untuk Bapak Abu Mutia. Kita buka kembali dari Bapak Angga di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mengatakan wallahu taala a'lam, bolehkah ditambah menjadi wallahu taala wa rasuluhu a'lam ya. Ya, apakah boleh menambah wallahu wa rasuluhu a'lam ya, ketika di zaman Rasulullah SAW memang demikian yang biasa diucapkan oleh para sahabat ya, wallahu wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena memang syariat tersebut ya, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Begitu pula Rasulullah SAW ya, karena beliau ya yang menerima wahyu. Adapun sepeninggal Nabi SAW ya, pernah ada sahabat yang seperti itu juga, yakni mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam ya, ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Ini ditegur oleh Umar bin Khattab ya, ditegur oleh Umar bin Khattab, adapun Allahu wa rasuluhu a'lam hadha ya, di zaman Nabi SAW, ammal an Allahu a'lam ya, adapun sekarang maka Allahu a'lam ya. Bagaimana kita mencari kabar dari Nabi SAW ya, dan wahyu pun ya, dalam artian wahyu tidak langsung turun di zaman kita ya, dan wahyu sudah ada, yakni hadis Nabi SAW sudah ada, sudah dikumpulkan oleh para ulama ya, namun tidak hadir di hadapan kita Rasulullah SAW. Maka dalam riwayat Umar bin Khattab ya, mencukupkan dengan Allahu a'lam ya. Ya, demikian jawaban yang diberikan untuk Bapak Angga. Kembali kami mengajak untuk para sahabat Ismail Radio yang lain, Anda bisa hubungi di 021-8499-4343 dan di nomor handphone 0852-62-774-774. Ya, sudah ada yang masuk kembali dari hamba Allah di Bekasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tidak sengaja mendengar potongan ceramah seorang dai Asy'ari mengingkari ketinggian Allah. Katanya Rasulullah ketika Mi'raj bukan menemui Allah tapi bermunajat kepada Allah. Apakah bisa dibenarkan ini, Ustaz? Ya, barakallahu fik terhadap penanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya tegaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan di beberapa tempat di dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Ya Allah istiwa di langit. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah ya istiwa di atas 'arsy, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Ya, dan 'arsy Allah di atas air, di banyak tempat di Al-Qur'an. Dan juga bahkan secara isyarat pun amat banyak sekali. Ilaihi yas'alul kalimut thayyib wal 'amalu shalihu yarfa'uh. Ya, kepadanya naik al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'amalu shalihu yarfa'uh, dan amal saleh pun diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu. Ya, ta'ruju ilaihi al malaikatu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Ya, malaikat naik, araja naik, ya, ilaihi hinya kembali dhamir kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat naik, ya, dalam hitungan satu hari, yang itu 50.000 tahun menurut hitungan manusia. Ya, begitu amat banyak dalil-dalil yang menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, uluwullahi mutlaqan, ketinggian Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, ketinggian zatnya, ketinggian ya qadarnya, ya, derajat Allah Subhanahu wa taala, maupun ketinggian ya al-qahr, ya Allah di atas yang menguasai seluruh makhluknya, ketinggian secara mutlak, ya, ketinggian secara mutlak. Dan tidak ada yang mengingkari ya ketinggian Allah, bahkan ini ya ditetapkan dengan dalil-dalil yang amat banyak, ya, dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Al-Ulu. Ya, beliau bawakan dari firman Allah, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari perkataan para sahabat, ya, perkataan para tabi'in, maupun perkataan para imam, ya, menetapkan ya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara dalil dari sunnah hadis tentang Mi'raj. Ya, perkataan para sahabat, ya, perkataan di antara perkataan Zainab, ya, antunna zawwajakunna ahalikunna amma ana zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat. Ya, kalian wahai para istri Nabi SAW dinikahkan oleh wali-wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit ketujuh. Ya. Zainab berbangga dengan hal tersebut. Kenapa? Karena pernikahan Zainab dengan Nabi SAW adalah dengan turunnya ayat. Ya, dengan turunnya ayat. Falamma qada Zaidun minha wa taran zawwajnakaha. Ya, kami nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya, dengan Zainab, dengan turunnya ayat. Ya, dan riwayat yang amat banyak sekali, ya, dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Abu Sa'id Ad-Darimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Radd 'ala Jahmiyah, tidak ada satu orang pun yang mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala kecuali diawali oleh Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan ini yang pertama kali mengingkari ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya, Jahm bin Safwan, ya, ini pendiri madhab Jahmiyah. Ya, pendiri firqah Jahmiyah yang itu sudah dikufurkan oleh para ulama, ya, Jahm bin Safwan maupun para pengikutnya, ya, maupun nukilan dari para salafus saleh, ya, sungguh amat ya banyak sekali, ya, di antaranya perkataan Imam Al-Auza'i, kunna naqulu Allahu 'alal 'arsy wa at-tabi'un mutawafirun. Ya, dahulu kami biasa mengatakan bahwasanya Allah di atas 'arsy dan para tabi'in itu amat banyak, ya, biasa kita mengatakan seperti itu. Dan juga kitab-kitab akidah para ulama, di antara kitab ya Syarhu Sunnah Imam Al-Muzani, ya, bagian pertama yang Imam Al-Muzani katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala 'alin 'ala 'arsyhi. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, maka ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sudah banyak sekali dari dalil Al-Qur'an, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maupun para imam setelahnya, ya, semua yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas arsy. Ya, maha tinggi di atas arsy tanpa kita memikirkan apakah seperti istiwanya makhluk. Oh, kalau di atas arsy nanti berarti Allah butuh kepada arsy. Ya, itu anggapan sebagian ahlul kalam yang mengatakan bahwa Allah di atas arsy berarti menunjukkan Allah butuh kepada arsy. Ya, Ahlussunnah mengatakan Allah Ya, kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy-Nya sebagaimana Allah sendiri firmankan, yang Rasulullah SAW sabdakan tanpa melazimkan bahwasanya Allah butuh kepada arsy. Kenapa? Kan Allah sendiri yang berfirman, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah tidak butuh kepada alam semesta termasuk arsy sendiri. Allah pun tidak butuh kepada arsy. Ya, hakikatnya Allah tidak butuh. Hanya saja Allah yang tetapkan bahwasanya Allah istiwa di atas arsy, maka jangan kita kiaskan, ya, samakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Ya. Wallahu alam, ini memang permasalahan yang cukup panjang sekali, yang porosnya ya dari Jaham bin Sofwan tersebut. Kemudian dari Jaham bin Sofwan, ya, banyak orang-orang setelahnya yang mengambil dari Jaham bin Sofwan. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ya, kaifa na'rifu rabbana, bagaimana kita mengenal ya Rabb kami? Kata Abdullah bin Mubarak, bi annahu fawqa 'arsyihi. Ya, bahwasanya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ya, dan juga riwayat dari salafus saleh yang lain bahwa perkataan Jaham bin Sofwan berujung kepada annahu laisa fis sama'i syai'. Ya, perkataan Jaham bin Sofwan ya berujung bahwasanya mereka tidak meyakini di atas arsy ada ya sesuatu apapun, enggak ada apa-apa. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ya apapun. Itu keyakinan Jaham bin Sofwan dan para pengikutnya. Ya, barangkali juga ada yang ya berpikir kalau Allah istiwa di atas arsy berarti melazimkan bahwasanya ya hulul, ya. Intinya istilal-istilal dengan ilmu kalam. Yani kalau Allah istiwa di atas arsy berarti menunjukkan Allah arsy-Nya itu lebih besar dari Allah. Ya, kenapa? Dan lagi-lagi dalilnya dengan qiyas, ya. Qiyas dengan makhluk. Manusia bisa duduk di atas kursi kecuali jika kursi tersebut itu seukuran dengan manusia atau lebih besar. Kalau lebih kecil, manusia tidak bisa duduk di atas kursi. Mengkiaskan lagi kepada makhluk seperti itu. Jadi apa, kalau Allah istiwa di atas arsy berarti arsy-Nya seukuran dengan Allah Subhanahu wa taala atau lebih besar. Ya, subhanallahu wa ta'ala amma yaqulun. Ya, maksudnya Allah dan maha tinggi Allah dari perkataan tersebut. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memakai kias-kias seperti ini. Ya, kias-kias tamthili, kias-kias yang menyuprakan Allah dengan makhluknya. Kias yang berlaku, yang Allah tetapkan di Al-Quran adalah kias awlawi. Sebagaimana Allah firmankan, walillahil matharul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Kalau ada sesuatu yang baik, Allah lebih tinggi lagi, jauh lebih baik dari kebaikan yang disebutkan kepada makhluknya. Kalau ada sesuatu yang kurang pada makhluk, Allah lebih jauh lagi dari kekurangan tersebut yang disebutkan kepada makhluknya. Tidak boleh kita mengkiaskan Allah dengan makhluknya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Ya, demikianlah jawaban yang diberikan untuk hamba Allah sekaligus pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik, Ustaz, untuk kesimpulannya. Ya, tafadhol. Barakallahu fiikum para pendengar Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mengajarkan kita adab yang sangat tinggi kepada Al-Qur'an, ya, bahwasanya ya hendaknya dia tidak ya beradab kepada Al-Qur'an dengan menyebutkan bagian yang dia ingat, ya, lalu bagian yang ia lupa cukup berhenti saja ya untuk dilanjutkan oleh si penanya. Kemudian tidaklah makruh yang mengucapkan dengan qala Allahu taala, ya, dengan fi'il madhi ataupun dengan fi'il mudhari, yaqulullahu taala, ya, dua-duanya boleh. Bahkan Allah sendiri yang berfirman seperti itu, wallahu yaqulu al-haq, dan juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan di hadis yang banyak, baik secara qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung adapun dengan maupun dengan persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang diucapkan Aisyah bahkan berkali-kali, ya, ketika masalah tentang mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah melihat Allah atau tidak, ya, alaisa, ya, wa yaqulullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, ini ya tidaklah makruh baik menggunakan fi'il madhi maupun menggunakan fi'il mudhari. Wallahu alam, ya, semoga Allah ya berikan manfaat ya pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah, maka dari diri saya pribadi dan dari syaitan.